mengenai tukang jagal ya Ustaz. Bolehkah menerima upah dari bagian tubuh hewan kurban? Khusus untuk tukang jagal ini, dia boleh menerima upah, tetapi upah tersebut bukan dari hewan yang dikurbankan. Upah yang diberikan kepada tukang jagal itu adalah upah dalam bentuk yang lain, di luar hewan tersebut. Artinya baik itu dagingnya, baik itu kepalanya, kulitnya, dan seterusnya, semua bagian dari hewan kurban tersebut adalah untuk disedekahkan atau untuk dihadiahkan. Tidak boleh untuk upah. Ya, boleh tukang jagal tersebut diberikan bagian dari hewan kurban tersebut bukan sebagai upah, tapi sebagai sedekah untuk dia. Upahnya diambilkan dari yang lain.